إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk hadis yang ketiga atau ke-60 dari awal kitab. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق ومعي رجال معهم هزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Afqalus salati 'alal munafiqin, salatul isya'i wa salatul fajri." Bahwa salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Jadi bagi mereka seluruh salat itu berat, tapi dua salat ini lebih berat lagi dirasakan oleh mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak adanya iman. Ya, tidak adanya iman yang mendorong seorang untuk beramal menjadikan bagi mereka orang-orang munafikun berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, berdiri dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka melakukan itu semua, solat ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata karena ya keinginan untuk dilihat oleh manusia saja. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah atau berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini keadaan mereka orang-orang munafikun. Dan nifaq ini kemunculannya setelah Islam memiliki kekuatan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Faymin rahimahullah pada syarah beliau terhadap Bulughul Maram, bahwa munculnya kenifakan ini, yakni setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Badr. Ya, kita ketahui pada perang tersebut jumlah kaum muslimin hanya sepertiganya dari jumlah kufar Quraisy yang mencapai jumlah 1000 orang. Ya, muslim hanya 300-an sekian. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan yang gemilang, ya, di mana para tokoh, ya, pembesar Quraisy yang ikut dalam peperangan tersebut banyak yang terbunuh. Sehingga di saat itu orang-orang yang enggan untuk menerima Islam secara lahir dan batin, ya, mereka ingin cari selamat dengan berpura-pura masuk Islam. Ya, dalam keadaan hati mereka tetap bersama dengan orang-orang kafir. Ini awal kemunculan, ya, kenifakan. Kemudian adapun tokohnya, bagaimana maklum, ya, tokoh dari tokoh-tokoh munafikin, ya, adalah Abdullah ibn Ubay, ya, ibn Salul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul isya wa salatul fajr, ini salat isya dan salat fajr, ini yang paling berat dirasakan orang-orang munafikun. Di antara sebab yang menjadikan beratnya dua solat ini bagi mereka, yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dari pendapat para ulama, dikarenakan dua solat ini, ya, dilakukan di malam hari pada kondisi, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penerangan seperti di masa kita. Sementara, ya, orang-orang munafikun tidaklah mereka melakukan amalan kecuali karena ingin dilihat oleh manusia. Sehingga ketika kondisi gelap yang menjadikan manusia tidak melihat, ya, mereka beramal, maka kondisi ini menjadi berat bagi mereka untuk melakukan amalan. Ini sih yang pertama, alasan yang pertama kenapa yang demikian menjadi berat bagi mereka. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa waktu-waktu salat ini, dari dua waktu salat ini, adalah waktu istirahat dan waktu tidur. Ya, waktu istirahat dan waktu tidur. Terlebih kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyukai untuk salat isya diakhirkan. Sehingga dikarenakan mereka tidak memiliki keimanan yang menjadi pembangkit untuk beramal, dua solat ini menjadi suatu perkara yang sangat berat bagi mereka. Jadi ingat bahwa alasan yang pertama, ya, dikarenakan dua waktu sholat ini di saat gelap, kondisi gelap. Sementara orang-orang munafikun beramal, tidaklah beramal kecuali karena ingin dilihat oleh manusia. Sehingga ketika menurut mereka manusia tidak melihat amalan mereka, maka berat bagi mereka untuk beramal. Ya, alasan yang kedua, baik dua waktu sholat ini waktu untuk istirahat dan tidur, sehingga tidak ada ya penyemangat bagi mereka karena tidak ada iman untuk bisa melaksanakan dua waktu sholat ini, sehingga sangat berat bagi mereka untuk melaksanakannya. Kemudian, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka, jadi orang-orang munafikun itu, mengetahui apa-apa yang ada di dalam dua sholat tersebut, sholat isya dan sholat fajar, yakni minal ajr al-azim, dari pahala yang besar. Jadi seandainya mereka mengetahui pahala yang besar yang ada pada dua sholat tersebut, sholat isya dan sholat fajar, la atauhuma walau habwa. Ya, tentu, ya, mereka akan mendatangi dua sholat tersebut, walaupun dengan merangkak, ya, walaupun dengan merangkak. Ya, sebenarnya para ulama, al-habwu, yakni al-mashyu bil yadain wa rukbatain. Ya, jadi berjalan dengan menggunakan dua tangan dan kedua lutut yang merangkak seperti. Jadi seandainya mereka mengetahui besarnya pahala yang ada pada dua waktu sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat tadi walaupun untuk mencapainya harus dengan merangkak. Baik, dikarenakan ini ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat, tidak ada yang bersemangat untuk menunaikannya kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan. Oleh karena itu, cenderungnya manusia jika balasan itu sesuatu yang disegerakan di dunia, walaupun dari sisi nilai ya sangat sangat ringan, sangat rendah, ya, dikarenakan dunia sebagaimana namanya itu rendah, nilainya juga demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa mencapai nilai ya selembar sayap nyamuk. Tapi bersamaan dengan itu, ya, dunia telah menjadi sebab ya pertikaian manusia untuk mendapatkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam." Dan sungguh aku benar-benar bertekad untuk memerintahkan agar salat ditegakkan. "Tsumma amura rajulan fa yusalli bin-nas." Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, yakni menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma antariku." Kemudian aku pergi. "Wa ma'i rijalun ma'ahum huzamun min hatabin." Bersama denganku beberapa orang lelaki yang membawa kayu-kayu bakar. "Ila qaumin la yashhaduna bis-shalah." la yashaduna shalah, untuk mendatangi kaum yang mereka tidak mendatangi salat, yakni salat jamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar, ya, yang dengan kayu-kayu bakar itu aku bertekad untuk membakar rumah-rumah mereka. Baik, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sampai beliau bertekad, ya, terhadap orang-orang yang tidak mau mendatangi salat jamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah pada hadis yang ketiga ini. Wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairata afqalus salati ala al-munafiqin ila akhirih. Pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati 'alal munafiqin, bahwa salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ya, ila akhiril hadis. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi wujubu salatil jamaah. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya salat jamaah. Yang menunjukkan, dan ini pendapat yang rajih, dikarenakan di sana ada pendapat-pendapat yang lain, ya, selain dari ini, yakni yang menyatakan sunnah muakkadah. Tetapi dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa pendapat yang kuat, pendapat yang menyatakan bahwa salat berjamaah bagi kaum lelaki yang dewasa hukumnya wajib. Di antara yang menunjukkan hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin, ya, memberikan ancaman yang demikian keras sampai-sampai hendak dibakar rumah mereka yang tidak mendatangi salat jamaah, kalau ini perkaranya bukan wajib, tidak mungkin sampai sekeras itu. Juga hadis yang lain, Al-Imam Ibn Hajar Al-Hafidh, ya, beliau menyebutkannya pada Bulughul Maram, ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat, sebagian riwayat menyebutkan Abdullah Ibn Ummi Maktum, ya, kita tahu beliau seorang sahabat yang buta. Beliau juga menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang menuntunnya hingga ke masjid. Ya, demikian juga kondisi di saat itu Madinah, di masa itu jalan sampai ke Masjid Nabawi, ya, penuh dengan, yakni yang merintangi, membahayakan. Beliau meminta uzur untuk tidak menghadiri salat jamaah. Kemudian, ya, setelah Nabi membolehkan terdengar panggilan azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali sahabat Ibnu Ummi Maktum dan beliau bertanya, hal sami'ta nida? Apakah engkau mendengar panggilan tersebut, yakni azan? Maka dijawab oleh sahabat tadi, na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ajibhu, maka datangi. Baik. Nah, Seorang sahabat yang dalam kondisi seperti ini, buta, tidak ada yang menuntun jalan untuk mencapai masjid, itu ya, banyak bahayanya. Ternyata Nabi SAW tidak memberikan uzur kepada beliau untuk sholat di rumah. Ya, dari sini menunjukkan sekali lagi bahwa ya, hukum sholat berjamaah yang rajih adalah wajib. Di sana ada mazhab yang beranggapan bahwa salat jamaah ini termasuk syarat, ya, syarat sahnya salat, sehingga jika dilaksanakan sendirian tidak sah. Ya, ini mazhab zahiri. Ya, berdasarkan hadis man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa mendengar an-nida, yakni azan, kemudian dia tidak mendatanginya, ya, tidak mendatangi salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya. Ya, tetapi hadis ini lemah, wallahu a'lam. Dan hadis yang pertama, demikian juga hadis yang kedua, menunjukkan bahwa seseorang yang sholat sendirian sah sholatnya, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa mereka, orang-orang yang sholat sendirian, mendapatkan satu derajat, sementara yang sholat berjamaah, ya, baik kedudukannya sebagai imam ataupun makmum, 27 derajat. Ya, menunjukkan dari sini sah salat mereka karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada mereka. Ya, hanya saja dikarenakan hukum salat berjamaah itu wajib, maka mereka yang salat sendirian tanpa uzur, salat sendirian tanpa uzur, maka dia berdosa meninggalkan salat berjamaah. Kemudian wafihi, dan di hadis ini mu'aqabatu man takhallafa anha, terdapat yakni berita ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang takhallafa anha, yakni meninggalkan salat berjamaah. Wa fi ba'd riwayat, pada sebagian riwayat laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dhurriyyah. Jadi ada tambahan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan ancamannya, yani fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, kemudian pada sebagian riwayat disebutkan laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dhurriyyah, seandainya ya di rumah-rumah itu tidak ada para wanita dan anak-anak, yang memang mereka tidak terkena kewajiban untuk mendatangi salat berjamaah. Pada ta'liq dari hadis ini, riwayat tersebut akhrajahu Ahmad an Abi Hurairah, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Hurairah. Kemudian fi isnadihi Abu Ma'syar wa huwa dhaif, pada sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ma'syar dan dia seorang yang lemah. Baik, secara makna ya, apa yang disebutkan pada riwayat ini benar. Yani ya, di rumah-rumah dari mereka, orang-orang yang tidak mendatangi jamaah tersebut, ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban salat berjamaah, yakni para wanita dan anak-anak. Sehingga seandainya, karena sebagian beralasan Rasulullah SAW kan tidak jadi membakar, ya, menunjukkan berarti kan tidak wajib. Tidak demikian, karena di sana ada ya, yang tidak terkena kewajiban untuk salat berjamaah. Sehingga seandainya dilakukan apa yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, maka akan terbunuh orang-orang yang ya, mereka tidak berdosa. Dan ini tentu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai lam yamna'hu min tahriki buyutihim 'alaihim illa li anna fihim man la tajib 'alaihi. Yani maknanya bahwa tidaklah menghalangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari membakar rumah-rumah mereka kecuali dikarenakan di dalam rumah-rumah itu ya, ada yang salat berjamaah tidak wajib bagi mereka. Yani kaum wanita dan anak-anak. Kama akhara iqamat al-haddi ala al-hamili hatta tad'a. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunda ya, penegakan hukum had terhadap seorang yang hamil, seorang yang yakni seorang wanita yang dia berzina sampai kemudian hamil. Ya, disebutkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi pada kitab Riyadhus Shalihin bab Taubah, di mana dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian meminta untuk ditegakkan hukum had badannya. Demikian keadaan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang yang terdepan di dalam bertaubat. Ya, sehingga seandainya terjadi dari mereka suatu maksiat, maka sungguh kemuliaan kebaikan ya, yang mereka miliki jauh ya, dibandingkan ketergelinciran yang terjadi dari mereka. Jadi seandainya pun ya, terjadi dari mereka belum bertaubat, maka sungguh kebaikan yang ada pada mereka itu mengalahkan ketergelinciran yang terjadi dari mereka. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang semisal ini ya bukanlah celah untuk ya berbicara atau berkomentar yang jelek terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup ya gambaran sebagai keimanan ya seseorang ketika mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka mengaku cinta tapi hanya khusus kepada beberapa orang saja, itu pun bukan ya kecintaan yang syar'i, tetapi sikap fanatik yang buta juga kedustaan padanya. Karena hakikatnya mereka bukan orang-orang yang cinta kepada Ali ibn Abi Thalib dan anak keturunannya, bukan. Tetapi mereka orang-orang yang bertaming dengan kecintaan kepada Ali dan anak keturunannya untuk merusak agama ini. Ini keadaan orang-orang Syiah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wali dari wanita tadi untuk membawanya pulang dan diminta untuk mendatangkannya kembali setelah si wanita tadi melahirkan. Ya, kenapa tidak ditegakkan hukum had ketika itu? Dikarenakan pada rahim si wanita tadi ada janin. Ya, sehingga jika ditegakkan had ketika itu, maka akan menyebabkan terbunuh, ya, makhluk yang tidak berdosa. Oleh karena itu ditunggu sampai lahirnya si janin tersebut. Ya, ketika sudah melahirkan, maka dibawa kembali menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegakkan hukum had padanya. Dan kemudian setelah wafat wanita tadi, karena dia ya seorang yang muhsan sehingga dirajam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Jadi ini kata Imam Sa'di rahimahullah kondisinya sebagaimana yakni penundaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menegakkan hukum had pada wanita yang hamil. Karena pada diri wanita tadi ada janin yang seandainya ditegakkan hukum had ketika itu akan terbunuh makhluk yang tidak berdosa. Selanjutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, wal jama'atu wajibatun ala kulli zakarin mukallafin. Dan pelaksanaan salat secara berjamaah yakni di masjid ini adalah perkara yang wajib. Jadi ini maksud jamaah yang diperhitungkan yakni di masjid, adapun ya, jamaah di rumah tidak, ya. Ini adalah perkara yang wajib ala kulli zakarin mukallafin. Wajib atas setiap lelaki yang mukallaf. Makna mukallaf ay baligun akilun. Yani sudah mencapai usia balig dan berakal sehat. Ini makna mukallaf. Jadi hukum wajibnya salat berjamaah bagi mukallaf. Adapun kenapa anak-anak juga yakni diajak untuk salat ya berjamaah, ini sebagai tamrin, sebagai suatu bentuk latihan sehingga ketika mencapai usia balig mereka sudah terbiasa dengan ketaatan. Di mana di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah pelaksanaan salat secara berjamaah. Kemudian walau abdan, walaupun statusnya dia sebagai seorang hamba sahaya, ala sahih, menurut pendapat yang benar. Ini syarat dari Syekh rahimahullah bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, dan ini yang dirajihkan oleh beliau bahwa yang benar ya seorang budak lelaki yang muslim dia pun tetap terkena kewajiban untuk sholat berjamaah. Jadi bukan hanya orang merdeka. Kemudian wafihi juga di hadis ini fadlu sholatil isya'i wa salatil fajri. Di sini terdapat keutamaan salat isya dan keutamaan salat fajar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Seandainya mereka orang-orang munafikun itu ya mengetahui yani besarnya pahala yang ada pada dua salat tersebut, menunjukkan keutamaan dua salat tadi, mereka niscaya akan mendatanginya walaupun ya bisanya sambil merangkak, mesti akan didatangi. Di sini menunjukkan tentang besarnya keutamaan salat isya dan salat fajar. Ya, tetapi ditegaskan oleh para ulama bahwa salat asar yang sudah kita lewati, ya, salatul wusta, ini tetap pahalanya, ya, di atas dari salat-salat yang lainnya. Dan kita mendapati di saat kondisi, ya, keimanan keumuman kaum muslimin demikian lemah, kalau balasannya sesuatu yang disegerakan di dunia, semangat. Pernah mungkin mendengar berita ada satu masjid di Sumatera yang pengurusnya memberikan hadiah. Ya, apa hadiahnya, mobil atau sepeda motor? Bagi yang mencapai absennya memenuhi syarat itu. Ya. Ramai sekali akhirnya masjidnya didatangi karena ya ada hadiahnya itu. Ya. Ya meskipun ada sebagian yang datang, oh kami datang ke sini bukan karena untuk hadiah itu. Allahu taala alam, ya, binawaya, ya, ibadih. Yang jelas, ya, lemahnya iman, ya, menjadikan banyaknya perkara-perkara yang itu kaitannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mestinya harapan, ya, seorang muslim dengan amalannya adalah, ya, pahala di akhirat, ya, banyak karena tawaran-tawaran dunia menjadikan mereka tergoda untuk hal-hal yang semisal itu. Ya, satu contoh misalnya, ya, keajaiban sedekahnya Yusuf Mansur, ya, kan banyak peminatnya. Kenapa? Karena menurut mereka balasannya kontan, ya, 700 kali lipat setorannya. Ya, dalam keadaan itu adalah, ya, tidak lebih daripada, yakni, rekayasa. Wallahul musta'an. Baik, ini yang kita pelajari untuk kesempatan ini, karena untuk hadis berikutnya syarahnya cukup panjang. Insyaallah kita tunda pada kesempatan mendatang. Bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.